partikulare. Lah ngopo? Aku tinggal ngopo coba. Wes mas, ra penting kuwi mari loro ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole banyak cek kowe yo. Pasir wae, tetep taman sak parkire tambah sing susah babine. Rasa nangis mergo tresno.